Hei, magwawai gue. Kuten man cemol nam gua la magutanuk ni. Kalile magu ga salak. Ode giwa tiribun de sikrera tomolu ma Paulus yalwai telibrani ge maitun bonyo. Lema ratu na rasobu. De mamma mosirbo. Paulus ihestun mair Yahudi narer tomolu. Lema de tianu kuruk ma biohe. Yau nege iria Yahudi yau. Mararuria onus Tarsus keti propinsi Kilikiagi. Keskedela na yati nus Yerusalem ne. Ore tu angurulan Gamaliel. Ya jarma magi atuit nyetak Musa inalti itiep numatrumat desi krene. Magundil makto hahula sogwe. Kola dene ine mumum tio hahula sogwe dagun. Ode yau nege gobandek toa bayir meto hanam Yesus ke ya jarare dagun. Nini rai tarmat. Orekku mago amfeto wa manjagun, makwa et sirba ise miet met kekra lagi. Ode usko khatulan lahukti irmia baklenti irge yor hula sogwe, yor Yahudi narewa et irlian mahuttu narene mumu, nege sirne bisa marta nukti ye ohe, namgu tanuk nekre emlai. Kali sirne ran alat ya hare tarema yau, maget kita itwa et Yahudi maminti dam siksokre. Lema dek bua iso, tikku magirmia toha, nam Yesus ke ia jardesik re, magor sirma Yerusalem ne, marugun sir. Keske sedut nue, manen maga it damsik, gyalama it bonyo, mandelah manus lia it kek nyelik syalik. Mak jelah kiak lele layau. Lema dek duye lasmer ge, desigok tomo lutel ge it mak tianuk maya muak biohe. Saulus, Saulus, gyan mwane mwa bande mu tabayan wedi. Desi goge namak bohe. Amam lanu, ese iyo di. Bonyo tel desi ge kyalas mak biohe. Yaune Yesu sirnya saret mwa bande mu tabayan wedi. Odelia gure ratos madelah des. Keske de lemah retel desyo, tianuk saima yau. Lema dege na huruk mak bohe. Amum lano, kol desi ge mo musti mo kala saidi. Desi yo itie butke hi alas mabio he. Mbatar, orem sugare inus dam si kekrala des. Kali ti desi ge na irgi taliosu, nam gua hutare de, tio ma na malamumu. Lema denje lia gurere ugia mwa aram sugare inus dam si kekrala ge. Kali madelah desi gek nyelik syalik, mak jelah yau. Mane mata gure geler gok. Di desi ge irgit man yana nias, inege indil mat yoha nyetak Musa ge, mair Yahudi mamin tidam sik desi kremu muner bohe, irnye erasai. Lemade yana nias nege miyama imdir miyanya yau, odet yanuk mabio he. Wai uksua ulusu, muata gitan de. Ode gi ala mait bonyok muata git de. Desi go bisa magatos Ananias. Ode Ananias tianu kuruk maya dwe biohe. Hula soa itiep no matru matra sambayan tige. Hili gao de. Ma huen amibu ge. Ode hili gao ma. Muata git iriam lagie. Ode mtomo lute lagie. Kaliana muga nyasoti i. Mama brita na mamu atoso de muto molu toha inekre ti iri remumu. Lema de mugita sai huruk de. Mwiti loma tirbap tisau. Ode mute nitie butke masyos wasim limo salba. Ode gyo atkula gyawe Yerusalem. Mamal mata swamba yanti hula sogo se igebonyo. Hula sogo susu namgi itmayau. Nege gato sitie butke ma tianuk maya dwe biohe. Mwa hamet nyambwe tiktoha Yerusalem, kali irmya minti nekre ana lemar tomo luo, tinamuta nugare tigi hali anwe. Keske kwala smak bohe, amam lano, irnekre reohe, heit lurso gyara mokba iseria sambayantiare, tikku magir mia to hagode sikre, mago ban siro de kluk sire semiet met kekra lagi. Ode gyo at Stefanus wasimir mia brita ode siger tabahunwai, desigo gumindagun. Ode irmia tabahunwi desikre ro nuguay trabit narnarure, lemarenje gujaga, kali yanwe gouma tabahunwi dagun. Keskede itia butkete an kuruk maya dwebio he. Mbabo, kali yaune ka soma mba soso tiana mabrita ya tuiri alema Yahudi nare. Ode ribun desikre mamo sir, martomo lutun Paulus utanuk desikre. Nini ge tuna ibohe anabia iri alema Yahudi nare, desigo iri desikre boran marbohe. Mbisa kiba, nama kikabuan ti imorifne, mtiaba hunwai. Lemade irmia boran desikre rono gue trabit narnarure, marotuk ba. Oder sarah hakwe ma rabure israge, kalir gerak sialik. Lemade suldatare wet uske khat batalion ge, yal haret ke ma suldatare ror Paulus baywen ramin tigi, maroba nai oder bihiai. Ma dogo reo he, kiali sai, mane ribun desikre raburan gol jesti inede. Kesede gyo triga timaktei bonyo rala marobani desio Paulus tianuk tisulda tarwet uske khatu kompi mandir ti desmia biohe. Amu, kol nyek cho hare troma wigemo. Bisa mamio baniria roma ge, kol nyelen la rugu nuasi tun geye. Gyo at uske khatu desigi tomolu Paulus tunitanuk desikre bonyo biay uske khatu batalion ge, ode tianuk tima biohe. Amam lanu, saine mu asoma kuala nede, irnia ge iria nagara Roma ge ine. Lemaden je uske khatu batalion desige biatiait Paulus, ode tianuk tima biohe. Panuk baino, oine ge iria negara Roma oe. Desigo Paulus siarasma biohe. Mlabiain, yanwe ge iria Roma yao. Lemade uske khatu desige tianuk tihuruk ma biohe. Iria Roma ya duagun. Keske jot buma iria negara Roma ya desige musti moksuel wo lanak siali. Lemade Paulus sialas mabiohe. Keske ya ulema kali radu rahag ya wo iria Roma ya dui. Lemade suldat mala ma rao ba no rabi hiya Paulus desikri suga sire liagwi odawet uske katu batalion desim taut dagun. Kali ne ia soma rigat Paulus ne. Kalia ogonen mohio he Paulus nege iria negara Romai. Paulus roriba Yahudi nare wait Irlian mahut tunare. Ode bolbolge bonyo, sulatare wait uske khat batalion desige yobak ma hie bain baino sainegi hurmia iri Yahudi nare raut salgeti Paulus ne. Lemaden je yal haret keti Yahudi nare wait irmia ba klent irge yor hula sogwe nege wait usukhatu nare. Ror Yahudi nare wait irlian mahutu nare mumu. Marak temte marwaok sirti wenra hutun tigi. Makte yo yasoma sulatare ral Paulus toa semit metke. Mayori bai wendes. Ode yaso Paulus ma emdir tilulgue.